بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita masuk pada silsilah berikutnya dari An-Nasaih Al-Musalsalah. Kita masuk pada silsilah yang ke-45 yang menjelaskan tentang ragam kelezatan dunia. Ini kita sampaikan sebagai muhasabah untuk kita semua, sehingga kita berupaya untuk meraih sebuah lezzah, sebuah kelezatan yang berbuah pahala, bukan semata-mata kelezatan, dan menghindar dari kelezatan-kelezatan yang mungkin kita rasakan, yang mungkin kita nikmati, namun ternyata berbuah kebinasaan. Barakallahu fikum. Saya bawakan dari penjelasan Syekh Al-Alamah Sa'di rahimahullah. Fa'akul silsilatu nasihati liqullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-45. Anwa'u lazzati dunia. Ragam kelezatan dunia. قال العلامة السعدي رحمه الله بركات العلامة السعدي رحمه الله لذات الدنيا ثلاث أقسام kelezatan dunia ada 3 macam. Ahaduha ladzatun ta'qubu alaman a'zama minha, sebuah kelezatan yang diiringi atau datang setelahnya rasa sakit yang lebih besar daripadanya. Au tufawwitu lizzatan akbar minha, atau sebuah kelezatan yang bisa meluputkan dari sebuah kelezatan yang lebih besar daripadanya. Wa hadhihi ladzatul 'usatil ghafilin 'ala ikhtilafi tabaqatihim. Inilah kelezatan ahli maksiat yang lalai dengan ragam tingkatan mereka. Wa humul ladzina yuqalu lahum, mereka lah orang-orang yang dikatakan kepada mereka, adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wa tamta'tum biha. Kalian telah menghilangkan, telah menghabiskan kebaikan kalian dalam kehidupan dunia ini, dan kamu telah bersenang-senang dengannya di dunia ini. Habis, dia meluk kiamah, enggak dapat apa-apa. Ini yang pertama, dan ini merupakan kelezatan yang dicapai dengan meninggalkan kewajiban atau menerjang keharaman. Pelakunya mungkin merasakan sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan dalam pandangan pribadi dia dengan apa yang dia kerjakan. Namun dalam bimbingan syariat, apa yang dia lakukan, kelezatan yang dia rasakan, justru mendatangkan musibah, mendatangkan bala, mendatangkan ancaman-ancaman, kebinasaan-kebinasaan, atau luput daripada dia kelezatannya lebih besar lagi, kelezatannya lebih agung lagi, kelezatan ketaatan kepada Allah. Ini berlaku untuk siapa saja yang terjatuh pada kemaksiatan. Semakin parah kemaksiatannya akan semakin pedih hasil akhir yang dia rasakan. Orang-orang kafir bisa jadi mereka merasakan kelezatan dengan kekufuran yang ada pada mereka. Merasa nyaman dengan itu bahkan. Tetapi mendatangkan azab yang abadi, kerendahan, kebinasaan dunia akhirat yang abadi karena kekufurannya. Kaum musyrikin, ahlu syirik, wasaniyin. Mungkin mereka merasakan kelezatan itu. Merasakan lezat, merasakan nikmat dengan syirik yang mereka lakukan. Namun mendatangkan kebinasaan dan rasa sakit yang mengerikan dikarenakan syiriknya mereka. Dunia akhirat. Terutama di yaumul qiyamah nanti. Kaum kufar, kaum musyrikin, ahlun nar mereka itu. Dalam neraka jahannam abadi di dalamnya. Penyesalan yang tiada cara dan abadi. Begitu pula ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dengan ragam bid'ah-bid'ah mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka. Akidah mereka yang rusak, pemahaman mereka yang rusak, manhaj mereka yang menyimpang dengan ragam penyimpangan yang ada, dengan ragam bid'ah yang ada. Mereka mungkin merasakan sebuah kelezatan dengan bid'ah yang mereka lakukan. Dengan pemahaman yang ada pada mereka, dengan manhaj sesat yang ada pada mereka. Tapi itu semuanya akan mendatangkan rasa pedih yang lebih besar. Kebinasaan yang mengerikan. Terjatuh dalam kesesatan. Penyimpangan-penyimpangan. Diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ahlul ma'asi. Para fusaq, fujar. Ashabul ma'asi, orang yang fasik, yang fajir, ahli ma'asiyah dengan ragam ma'asiyah yang ada. Mereka menikmati mungkin apa yang mereka lakukan selama ini, kelezatan. Mereka mungkin merasakan kelezatan dalam pandangan mereka. Yang ini dengan perzinaannya, yang ini dengan khomernya, yang ini dengan perjudiannya, yang ini dengan korupsinya, yang ini dengan pencuriannya, macam-macam. Tapi itu semua dikarenakan menerjang keharaman agama atau meninggalkan perkara yang wajib pada agama ini. Lizzah, sebuah kelezatan semu yang berujung kepada rasa sakit yang lebih besar, kebinasaan yang lebih mengerikan dengan dosa mereka. Ancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang-orang yang terkena penyakit hati, amradul qulub, syubhah. Penyakit-penyakit hati, takabur, tarafu', ujub, hubbur riyasah, al-hirs 'alal mal, al-hirs 'alal syaraf wa riyasah. Dan penyakit-penyakit hati yang lainnya yang dikecam dalam Islam. Mereka juga merasakan kelezatan. Lezat dengan kesombongan mereka. Lezat dengan ujubnya mereka. Lezat dengan ambisi, harta, dan kedudukan yang ada pada mereka. Ada lezat pada mereka. Tapi ini semuanya kelezatan yang mendatangkan bencana. Hingga yang memiliki akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk, perangai yang buruk, etika yang buruk, adab yang buruk, dengan ragam bentuk akhlak yang jelek. Ghibah, namimah, makar, ihtiqarul muslim, kadzib. Dan ragam akhlak jelek yang lainnya. Orang yang memiliki itu atau pelakunya mungkin merasakan lezzah, kelezatan dengan apa yang ada pada mereka. Tapi ingat, ini semua adalah kelezatan berujung bencana. Dikarenakan menerjang keharaman atau meninggalkan perkara yang wajib. Ini semua sebagai introspeksi untuk kita masing-masing. Jangan bangga dengan itu semuanya. Itu membinasakan dan membahayakan. Introspeksi diri kita masing-masing. Perbaiki diri kita masing-masing. Supaya sekuat tenaga dengan kekuatan yang ada pada kita sepenuhnya, kita tinggalkan semua ragam dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Walaupun kita merasakan nikmat di situ. Ganti dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Iman dan takwa kepada Allah. Bisa jadi kelezatan itu zahir nampak pada pelaku-pelaku di atas. Terkadang lizzah itu dia rasakan di hatinya. Orang tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jal dan dia sendiri. Merasakan lizzah dalam hatinya. Lizzah hubur riasah. Lizzah takabur. Lizzah ujub. Dan segala macam. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi ingat itu semuanya membinasakan. Fallahul musta'an. Al-thaniyatu yang kedua. Lizzatun la ta'qubu alaman akbar minha wa la tufawwitu lizzatan akbar minha. Sebuah kelezatan yang tidak diiringi atau datang setelahnya sebuah rasa sakit yang lebih besar daripadanya. Dan sebuah kelezatan yang tidak meluputkan dari kelezatan yang lebih besar daripadanya. Wahia ladzatul ghafilina al-mubahatu allati la yastati'una biha al-khairi wa la yarawna al-qiyama bil-wajib. Ini kelezatan orang-orang yang lalai. Lezat yang mubah. Lezat al-mubaha. Kelezatan yang mubah. Yang dirasakan oleh orang-orang yang lalai. Yang mereka tidak menggunakan kelezatan itu membantu mereka untuk mengerjakan perkara kebaikan. Tidak pula mereka berbantukan untuk menegakkan perkara yang wajib. Tapi sifatnya mubah. Dia tidak menerjang keharaman. Dia juga tidak meninggalkan perkara yang wajib. Namun bersenang-senang dengan perkara yang mubah, bersenang-senang dengan perkara yang halal, berluas-luas dengan itu. Semata-mata itu tidak diniatkan untuk kebaikan, untuk ketakwaan, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semata-mata menikmati, semata-mata merasakan kelezatan, kelezatan duniawi. Ini tidak berdosa. Namun luput dari dia perkara-perkara afdal, perkara-perkara utama yang jauh lebih nikmat. Yang kedua ini rawan. Rawan terjatuh dalam perkara yang haram pada dalam Islam. Dikarenakan kelapangan lazatul dunia yang mubah yang ada pada dia. Dan rawan juga dia meninggalkan perkara yang wajib. Tidak menunaikan hak-haknya dengan benar. Minimalnya, waktu dia habis untuk kenikmatan dunia. Umur dia habis untuk kenikmatan dunia. Yang semestinya bisa dia pakai untuk perkara akhirat, untuk perkara ibadah, ilahi. Minimalnya pula, dikarenakan dia menghabiskannya, merasakan nikmatnya di dunia ini akan mengurangi jatah dia nanti, kadar dia nanti di hari akhir. Kalaupun dia nanti dia meluk qiyamah min ahli jannah, akan mengurangi jatah dia. Itu yang datang sebuah asar dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai beliau tentang masalah ini. Yang ini kita harus waspadai. Bisa jadi bahkan seringkali perkara yang mubah itu menyet pelakunya kepada perkara yang haram. Seringkali berluas-luas dalam perkara yang mubah menyeret dia pada perkara yang haram. Waspadai. Asalisatu yang ketiga. Lizzatun yuthabul abdu alaiha. Sebuah kelezatan, kenikmatan yang mana seorang hamba itu dikasih pahala atasnya. Sudah merasakan nikmat, perkara yang lezat, dikasih pahala lagi. Wahiyya lazatu khawasil mu'minin. Inilah kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang mukmin yang khusus. Mukmin yang khawas. Alladzina yatamatta'una biha ala wajhil qiyam biwajibin nafsi wa ala wajhil isti'anati biha ala ta'atillah wa ala wajhil inkifafi biha an ma'asillah. 3 poin. Yaitu orang-orang yang yatamatta'una biha, mereka bernikmat-nikmat, menikmati kelezatan tadi. Yang pertama, di atas sisi untuk menegakkan, melaksanakan kewajiban diri. Ya, menafkahi dirinya, menafkahi anak istrinya, menafkahi anak keluarganya. Bernikmat-nikmat dengan kelezatan tadi untuk kemaslahatan pribadi yang wajib. Yang kedua, dan di atas sisi mempergunakan kelezatan tadi untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata dia menikmati perkara yang mubah. Tapi dia niatkan untuk beribadah kepada Allah. Untuk mentaati Allah. Membantu dia untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ibadah dengan niat tadi. Dan yang ketiga. Dan di atas sisi menahan dirinya dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengerjakan yang mubah tadi, menikmati kelezatan yang mubah tadi dalam rangka untuk menjauh, menghindar dari al-ma'asi. Dengan 3 sisi ini, maka lazzatu dunia, kelezatan dunia yang dinikmati, yang dirasakan dari seorang mukmin berubah menjadi perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang makna yang datang asal dari sebagian salaf yang mengatakan inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati atau qiyami. Sungguh aku mengharapkan pahala ihtisab dari Allah Azza wa Jalla atas tidurku ini. Sebagaimana aku ihtisab mengharapkan pahala dari Allah atas qiyamul lailku. Qiyamul lail. Dengan niat ikhlas, ihtisabul ajr, tidur pun juga demikian dia niatkan untuk ikhlas, ihtisabul ajr. Dengan tidur dia bisa sehat kembali, segar kembali, mengerjakan amal berikutnya, kebaikan berikutnya. Nah, ini luar biasa. Akan dibawakan nanti dasarnya hadisnya oleh mu'allif As-Sa'di rahimahullah berikut ini. Qala wa bihadhihi al-maqasid al-jalilati takunu min qism at-ta'at. Maka dengan tujuan maksud yang mulia yang utama ini tadi, 3 poin tadi. Maka kelezatan tersebut masuk dalam bagian ketaatan kepada Allah. Yang kaidah yang mereka sebutkan al-mubahatu tasiru ta'atin binniyatis salihat. Perkara-perkara yang mubah, berubah menjadi perkara ketaatan kepada Allah dengan niatan-niatan yang salihah. Kalau bahasa beliau, maqasid jalilah. Perkara yang mubah masuk dalam bagian ketaatan kepada Allah. Wahiyallati qala fiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Inna Allah la yardha 'anil 'abdi ya'kul aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Sesungguhnya Allah meridai, Allah ridha kepada seorang hamba yang memakan satu suap makanan dan dia bertahmid kepada Allah atas itu. Dia meminum seteguk air minum dan dia bertahmid kepada Allah atas itu. Allah ridha kepada dia. Dikarenakan enggak semata-mata makan dan minum, tapi dia perhatikan adab-adab Islam, beribadah kepada Allah dengan adab makan dan adab minum. Di antaranya adalah bertahmid setelah makan dan minum. Allah ridha kepada dia. Ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makannya benar-benar ibadah, minumnya benar-benar ibadah ketika dia lakukan adab makan, adab minum yang dibimbing oleh syariat. Dan niatnya pun juga bagus. Untuk ketaatan kepada Allah. Atau untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Waqala fiha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang masalah ini. Wa fi budu'i ahadikum sadaqah. Dan pada budu' seseorang dari kalian ada sadaqah. Jadi ketika salah satu dari kamu mengumpuli istri, ada sedekahnya. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajr? Wahai Rasulullah, apakah salah satu antara kami menyalurkan syahwatnya, menatangi syahwatnya dan dapat pahala padanya? Qala wa bersabda, ra'aitum law wada'aha fi haramin. Fi haramin akana alihi wizr. Bagaimana pendapat kamu kalau dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, bukankah dia menanggung dosa? Fakadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Maka begitu pula ketika dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang halal, maka dia pun juga berpahala. Riwayat Muslim dari Abu Dzar. Yang di atas Muslim dari Anas bin Malik. Kata Sa'd, فبين في الحديث أن التمتع بهذه الشهوات على وجه الحمد لله والاعتراف بفضله وقصد الانكفاف بها عن الحرام أجر وثواب عند الله فالحمد على منته. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis ini bahwasanya bernikmat-nikmat, menikmati tamattu dengan syahwat yang mubah ini di atas sisi untuk bertahmid kepada Allah dan mengakui keutamaan Allah dengan nikmat-nikmat tadi dan menahan diri dengannya dari kemaksiatan dan perkara yang haram, itu semua adalah berpahala, ajrun thawab, pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka segala puji bagi Allah atas anugerahnya. Disebutkan dalam kitab beliau, Majmu'ul Fawaid Waqti Nasul Awabid, halaman 181-182. Wa qala rahimahullah fi nafsul kitab. Dan beliau juga menjelaskan di buku yang sama di halaman 63. Az-zahidu fi dunya wa tawabi'iha laisa maqsudan li nafsih bal maqsudan li ghairihi. Orang yang zuhud di dunia, orang yang zuhud terkait dengan dunia dan yang mengikutinya dunia dan yang mengikutinya, itu bukan dimaksudkan untuk dirinya tetapi dimaksudkan untuk yang lainnya. Belum menjelaskan setelah itu. Fa in kana dhalika mimma yusta'anu bihi ala ta'atillah wa qiyam dinihi wa an-naf'u al-muta'atti wal qasir kana mahmuda. maka apabila kezuhudan dia terkait dengan dunia itu, termasuk perkara yang dengan itu diperbantukan untuk mentaati Allah, menegakkan agamanya, untuk kemanfaatannya muta'addi yang dirasakan oleh semua pihak, banyak pihak, atau kemanfaatan yang qasir terbatas pada dirinya pribadi, maka itu semua terpuji. Zuhud yang terpuji. Wa in kana la yatawassalu bihi ila syai' min dzalik, ay tawassalu ila aghradh an-nafsiyyah wa syahawat daniyyah aw yutlabu bihi ar-rahah al-hadirah faqat, lam yakun mahmuda. Tetapi kalau tidak dipakai sebagai wasilah kepada sedikit pun dari perkara-perkara yang di atas, ketaatan, kemanfaatan, menegakkan agama di atas, atau dipakai sebagai perantara wasilah untuk tujuan-tujuan pribadi, syahwat yang rendah, atau dicari dengan itu rohah yang sekarang ini saja, ketenangan, kenyamanan yang saat ini saja, bukan terkait dengan ibadah, maka lam yakun mahmuda, bukan termasuk perkara yang terpuji. Fahuwa wasilatun mahdhah la ghayatun maqsuda, maka itu hanya wasilah semata, bukan tujuan yang dimaksud. Wa innamal ghayatu al matlubatu tatabbu'u awamirillahi wa rasulihi wa ilmuha wa tanfidhuha fi nafsihi wa fi ghairihi likulli wasilatin wa tariqatin tusilu ilaiha wallahu a'lam. Sesungguhnya al ghayat al matlubah, tujuan puncak yang diinginkan ialah mengikuti, tetap mengikuti, meneliti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, mengilmuinya, menerapkannya pada dirinya pribadi dan pada orang lain dengan segenap wasilah, dengan segenap tariqah yang sampai kepadanya. Itu intinya. Untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mengilmuinya, menghafalkannya, menerapkannya pada diri pribadi dan juga orang lain dengan bimbingan sunnah. Ini intinya. Terkait dengan dunianya atau terkait dengan zuhud dalam perkara dunianya. Entah Anda menikmati dunia atau Anda zuhud dalam perkara dunia. Itu bukan tujuan inti. Tapi wasilah saja menuju kepada tujuan yang sangat mulia. Ketika dipakai untuk tujuan yang sangat mulia, ketaatan kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah, menegakkan agama, kemanfaatan untuk orang pihak yang lain, maka perkara yang terpuji dikasih pahala. Tapi kalau sebaliknya, maka tercela, bahkan berujung kepada dosa dan kebinasaan. Maka ketika Anda menikmati dunia, menikmati lezatnya dunia, jangan asal kelezatan. Pilih poin yang ketiga, kelezatan yang mengandung pahala. Begitu pula ketika Anda hendak berzuhud-zuhud riya, ya, berzuhud dalam perkara dunia dan semisal itu, maka niatan zuhud Anda itu pun juga harus diperhatikan. Zuhud untuk menggapai ketaatan kepada Allah, pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jangan semata-mata zuhud, namun ternyata dengan tujuan-tujuan yang rendah, niatan-niatan yang jelek, riya dan sum'ah yang tercela, takabur dan ujub yang tercela, suka sanjungan, suka pujian yang dikecam, rendah semuanya itu. Akhirnya Anda sudah secara zahirnya nampak zuhud dan perkara dunia, namun justru binasa karena niatan yang jelek tadi, maksud tujuan yang rendah. Kalau mau menikmati, nikmati kelezatan dengan cara yang baik, dengan bimbingan sunnah berpahala. Kalau mau zuhud, zuhudlah dengan bimbingan sunnah. Sehingga semua kondisi di atas, kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal dengan bimbingan sunnah. Semoga manfaat. Semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita semua ke jalan yang benar. Sehingga dalam perkara duniawiya, perkara dinia, semua di atas sunnah. Barakallahu fikum. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa diutarakan dan semoga bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya akan dibahas pembahasan-pembahasan yang lain. Nasihat untuk saya pribadi dan untuk sekalian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.